إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan sekalian rahmati Allah dan para akhwat, sebagaimana kita ketahui, ujian menimpa kita datang silih berganti dari berbagai macam bentuk musibah, ya, longsor, banjir, ya, corona dan lain sebagainya. Kita lihat dan kita dengar dari berbagai macam penjuru tempat, terutama di negeri kita. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu berpikir, tafakur, tadabbur akan tujuan penciptaan kita ini untuk apa, agar menapaki hidup dan kehidupan ini dengan jalan yang pasti, menilai segala sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jalan yang harus menjadi perhatian kita adalah jalan tauhid, yang merupakan jalan semua para rasul dan para nabi. Dengan memandang, menilai, melihat segala peristiwa yang melingkupi kita dengan tauhid, insyaallah akan menguatkan hati ini dan menambahkan keyakinan, ya, menambahkan keyakinan. Keyakinan akan apa? Akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Keyakinan akan kelemahan dan kekerdilan diri kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ketika keyakinan akan kebesaran Allah Ta'ala dan keyakinan akan kelemahan kita, ketika kita bisa menyambung kedua ini, akan melahirkan energi yang sangat besar. Untuk apa? Untuk menapaki hidup dan kehidupan ini, sehingga keluarlah cahaya iman, keluarlah cahaya sunnah yang menerangi kehidupan ini. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu. Sudah jelas, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Musibah apa saja, apa saja, yang besar maupun yang kecil, kita paham dengan istilahnya, dengan makhluk Allah yang bersifat makro, dan kita juga paham dengan makhluk Allah yang bersifat mikro. Ya. Sekarang ketakutan akan isu pangan, dan saya mendengar beberapa waktu, sudah berapa lama, sehingga upaya-upaya isu pangan itu tidak lepas dari apa? Dari ledakan penduduk. Maka ada upaya seperti LGBT sampai didanai oleh internasional, bikin boneka-boneka seks sampai seperti itu. Coba, hanya takut nggak makan itu. Ya, hanya takut nggak makan. Ini itu isu global. Kemudian bahkan juga diciptakan peperangan-peperangan hanya untuk itu, ketakutan-ketakutan. Ya. Dan kalau kita melihat, ujung-ujungnya memang tidak lepas dari makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun dengan tauhid, kita akan diberikan cahaya sunnah. Semua musibah yang ada tidak lepas dari izin Allah Ta'ala. ma asaba min musibatin illa bidillah wa may yu'min billah. Lah ini paling menjadi kata kunci. Ya, barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk. Ya. Isu pangan bagi orang Islam enggak ada ininya. Isu-isu macam-macam, ya. Ketika Nabi menyampaikan tentang hari kiamat, ada orang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Faqala Rasulullah sallam, ma a'adatta laha. Faqala, ma a'adatu syai'an minas salah wa minas siyam illa an akuna uhibbullah wa rasulah. Qala anta ma man ahbabta. Kapan hari kiamat ya Rasul? Nabi menjawab, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Jadi pertanyaannya sudah langsung to the point kan? Banjir bandang, gempa, longsor, dan corona dan sebagainya kan di bawahnya kiamat semua itu. Ini pertanyaan sudah langsung to the point, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab dengan pertanyaan, yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu apa? Kemudian orang ini menjawab, tidak ada sesuatu, baik sholat maupun yang lainnya. Jadi amal-amal tidak banyak. Ya tetap sholat dia, tapi tidak banyak. Artinya itu tidak bisa diandalkan. Kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Ya, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, para ikhwan sekalian rahmati Allah, dengan berbagai macam musibah, ketika kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin dekat dengan agama ini, maka semakin yakin, menambah keimanan akan kebesarannya dan akan kekerdilan dan kelemahan kita. Kalau kita bisa menyambung itu antara kelemahan dan kekuatan Allah Ta'ala, kelemahan kita dan kebesaran Allah Ta'ala, tentu akan melahirkan energi yang sangat besar, ya, yaitu cahaya tauhid, cahaya sunnah. Kita pada kesempatan awal kajian kitab tauhid, saya sedikit mengulang satu halaman terkait dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena yang sudah disampaikan dalam pengumuman adalah kajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid, ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini merupakan syarah dari kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syarahnya juga banyak, ya. Para masyayikh banyak memberikan syarah, para ulama-ulama berikutnya di antaranya cucunya sendiri, ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, kita Fathul Majid, ya, saya ngajar itu di Villa Rasa Indah. Kemudian juga Al-Qaulus Sadid ala Kitab Tauhid oleh gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dan yang ada pada kita adalah Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maksudnya saya baca, ya, ya, kita juga ingin mendapatkan keberkahan dari penjelasan ulama yang memang sudah terbukti melahirkan banyak ulama, enggak bisa dipungkiri. Beliau sudah meninggal, ya. Sehingga apa? Itu tuh memang tidak lepas dari yang namanya kesalahan, ya. Namun yang bisa beli kesalahan adalah orang yang berilmu juga, para ulama, bukan saya. Nah, tapi kita baca, kita dengarkan untuk mendapatkan keberkahan. Mari kita perhatikan di sini, ya. Yang terkait dengan yang bisa mengurangi, ya, realisasi dari syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata beliau? Amma ma yanqusu tahqiqu hadhihi syahada fahuwa. Adapun yang bisa mengurangi tahqiq, ya, realisasi dari syahadat ini, yaitu syahadat ini adalah syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau halamannya, kalau memang sama, pada halaman 71 yang bawa kitab, Ya. Kita sudah membahas wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya. Setelah apa itu kita mencintai Rasul karena Allah di jalan Allah. Cinta Rasul termasuk cinta kepada Allah. Ya. Dan kita mengutamakan cinta Rasul atas diri kita. Wanuqaddimuhu ala anfusina wa ahlina wa ardina wa nasi jama'in wa ahbabnahu min ajli annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nuhaqqiqu syahadata anna Muhammad Rasulullah wa dhalika bi an na'taqida dhalika bi qulubina wa na'tarifu bihi bi alsinatina wa nutabbiq dhalika fi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam bi jawarihina fa na'malu bihadi wa la na'mal lahu. Itu. Setelah itu baru amma ma yanqusu. Ya, ketemu yang bawa kitab? Ketemu ya. Halaman 71. Abdul Hafid ketemu. Setelah bait syair dari Al-Busairi, ya akramal khalqi mali man a'udzu bihi siwaka 'inda hululil haditsil umami. Nah, setelah itu ya buka halaman berikutnya. Ya. Setelah itu buka halaman berikutnya dan buka halaman sebelahnya. Ada nomor 1, nomor 2, ada fi'lul ma'asi. Ketemu. Ah, tolong Habib, kasih tahu yang bawa kitab dibukain, ditolong antum keliling ditunjukkan. Dan supaya bisa yang bawa kitab ya, saya bacakan pelan-pelan. Ada di sini, di situ tulis apa? Baca Fit. Terus apa itu? Tertulis amma ma yanqudu atau yanqusu? Yanqudu bukan yanqusu. Kalau yanqudu membatalkan, ya, maksiat tidak membatalkan syahadat, tapi mengurangi. Iya. Ya. Amma ma yanqusu bukan yanqudu. Yan kusu. Adapun yang bisa mengurangi tahqiqo hadhihi syahadah, realisasi syahadat ini, yaitu yang bisa mengurangi nilai syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, anna Muhammadan abdu Rasulullah. Apa saja yang bisa mengurangi fahwa al-awwalu fi'lul ma'asi, yaitu perbuatan maksiat. Oleh karena itu di sini disebut oleh beliau fal maksiatu naqsun. Nah itu. Makanya di sini beda ya. Naqsun fi tahqiqi hadhihi syahada. Perbuatan dosa itu mengurangi realisasi syahadat ini. Apa syahadat ini? Syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Terutama memang yang kita sering ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi persaksian kita bahwa Nabi sebagai Rasul itu akan mengurangi ya, akan terkurangi nilainya, kualitasnya dengan adanya perbuatan maksiat. Maksiat. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Inilah ya, kalau ulama yang istilahnya menjelaskan itu, terutama saya sendiri merasakan dari dulu ketika membaca tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu banyak mendapatkan faedah-faedah yang penting gitu. Ya. Gitu. Dan diakui oleh para ulama, di antaranya ketika di daurah Syekh Ali Hasan mengakui bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah boleh dibilang satu-satunya, belum ada yang menandingi, bahwa ceramah beliau adalah tulisan. Ini ceramah ini bukan nulis. Ceramah beliau, ya. Ya ini kita lihat di sini bahwa dosa maksiat itu akan mengurangi apa? Nilai, kualitas ya, realisasi kita di dalam mengakui persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Li'annaka kharajatha bima'siyatika minat tiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya engkau telah pergi, telah keluar dengan membawa maksiatmu itu, maksudnya dengan perbuatan maksiatmu itu, ya, maka engkau telah keluar dari apa? Dari ittiba kepada Nabi. Karena Nabi melarang untuk berbuat maksiat. Ya, maksiat. Berarti ketika Nabi melarang untuk jangan minum minuman keras, kita minum, berarti keluar dari ittiba kepada beliau. Kalau Nabi memberikan tahdzir, peringatan, iyyaka wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dari kebohongan. Bohong itu nyeret orang kepada dosa. Dosa nyeret orang kepada neraka. Kita bohong. Berarti dengan kebohongan kita, itu dosa kita ini, kita telah keluar dengan maksiat itu. Maksiat itu apa? Maksiat itu adalah membangkang. Membangkang itu maksiat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Faqala man ato'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umat masuk surga kecuali yang enggan. Ditanya, siapa yang enggan ya Rasul? Yang taat kepadaku masuk surga, yang bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan. Nah ini, bermaksiat kepada Nabi itu adalah yang tidak mengindahkan, ya, untuk ittiba kepada beliau. Nah, lebih-lebih pada bulan ini, tadi malam sudah kita bahas, ternyata bulan ini bulan haram dan sudah berlalu 26 atau 27 hari. Sekarang tanggal 27 ya. 27. Sebentar lagi sudah masuk bulan haram berikutnya. Di mana sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, ini penting ya. Surat At-Taubah ayat 36. Bilangan bulan itu ada 12 bulan. Karena dua orang musyrik bilang bilangan bulan ada 13. Karena ingin apa? Ingin mengacaukan perjanjian damai. Ya, ingin mengkhianati. Akhirnya ditegaskan dengan ayat ini, turun ayat itu, ya, bahwa bilangan bulan ada 12 bulan. Sebagaimana Allah Ta'ala pada hari menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Jangan berbuat dolim. Nah, ini. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat maksiat di bulan haram itu. Nah, maka kalau kita berbuat dosa, ya sama halnya kita, ya, keluar dari ittiba kepada Nabi. Dan itu mengurangi, ya, mengurangi apa? Mengurangi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan cinta kepada Nabi masuk bagian cinta kepada Allah Ta'ala. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Imam Syafi'i, ta'sil ilaha wa anta tuhib wa anta tudhiru hubbahu. Ya. Hadza muhalun fil qiyasi badi'un. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ketika bermaksiat kepada Allah Ta'ala sama dengan juga bermaksiat kepada Nabi. Sementara engkau menampakkan kecintaanmu kepadanya. Ini mustahil, muhal, enggak masuk akal. Ya. Hada muhalun fil qiyasi badi'u. Sehingga apa? Ketika menggunakan ilmu qiyas, perasaan cinta yang kutampakkan tapi engkau berbuat maksiat, itu badi'u, perkara yang baru. Artinya itu enggak ada kiasnya begitu. Mau dikias seperti apa? Enggak logik. Cinta kok durhaka. Lauka ada hubbuka shadiqan la ta'tahu, kata Imam Syafi'i dalam diwan Syafi'i. Kalau engkau jujur benar cintamu, pasti engkau pasti mentaatinya. Ya, kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai muti'un. Ya, muti' yaitu mentaati. Ya. Bahkan kalau sudah sampai cintanya cinta buta, ya, orang bilang apa? Iya, tai kucing rasa masih doklat habis begitu ya. Ya. Itu istilahnya ikon-ikon gila pun bisa terjadi karena cinta, ya. Tapi tentu salah kalau orang cinta sampai gila, Allah, Allah, Allah, huwa, huwa, huwa, terus goyang-goyang. Itu juga enggak benar juga. Enggak begitu. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Gitu. Harus istiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita jadikan kesempatan bulan-bulan haram. Kemarin diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Keluar Ramadan Syawal sebulan. Masuk Dzulqa'dah. Wah, ini kalau penataran, kalau apa namanya? Pelatihan kerja itu training 3 bulan ada ya, training 3 bulan ada. Training 3 bulan itu berturut-turut. Oh, dapat ya sertifikat. Ya, hati-hati untuk di interview, hati-hati menjawab soal, hati-hati mengikuti sampai jamnya, wah semua deh. Kenapa? Karena ada sertifikat kenaikan jabatan. Ya, kita pakai akias kalau kita urusan dunia begitu. Ya. Nah, sekarang ini mari kita jadikan waktu kesempatan tersebut untuk mentraining kita yang kita tidak ada pengawasnya, ya, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan demikian, ya, ketika sudah diberikan peringatan bulan-bulan haram, 4 diantaranya bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, Inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumadi wa sya'ban rawahu al-bukhari an abi bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu beredar, inna zaman qad istadara, berputar. Ya, seperti bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Nah, ini juga ayat hadis ini menjelaskan surat At-Taubah 36. Itu ayat turun karena orang musyrik Quraisy itu ngomong 13 bulan. Hanya untuk mengacaukan dan mengecohkan suasana agar mereka mampu untuk berkilah ya dari perjanjian damai, ya. Setahun 12 bulan. 4 bulan haram, 3 berturut-turut. Nah, kita ini sadar atau tidak sudah 27 hari. Berarti kalau kita tidak menyadari, kita berbuat dolim di situ, wah berarti dosanya lebih besar. Maka ini pentingnya kita untuk selalu mencari tahu dan mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala. Ini para ikhwan sekalian, ya. 3 berturut-turut, ya. Sekarang kita berada di yang pertama, Dzulqa'dah. Sebentar lagi Dzulhijjah. Kalau memang Dzulqa'dah kemarin kita banyak lalai, ayo kita segera sadar, ya. Nah, Dzulhijjah ada 10 hari. Mudah-mudahan untuk bisa ngikuti lagi nanti kapan, kalau enggak tahu kapan nih, ya, yang 10 tinggal pembahasan lanjutan tadi malam. Seharusnya dirojak saya pakai untuk larangan, ya, tapi ini karena mendekati 10 hari Dzulhijjah, mari kita paling tidak kita dengarkan, belum kita baca sendiri lagi hadis-hadisnya, karena sekarang sudah lebih mudah. Untuk apa? Menambah keyakinan, sehingga dalam kita menyikapi ayat dan menyikapi hadis itu semakin hari semakin bertambah kualitas dalam menyikapi. Ya, contoh-contoh misalkan Imam Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, memahami ayat wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketapan hati. Coba diantara yang beliau sampaikan tentang ayat ini apa? Menggemukkan badan, bukan badan kita, badan hewan kurban. Itu. Jadi sekarang kan proses ini orang gemukin badan apa hewan kurban, tapi bukan digelokok sama air, itu penipuan. Ya, tapi dibesarkan supaya apa? Itu beliau, ya, memberikan penjelasan di antara pemahaman itu. Dan syiar-syiar Allah banyak, termasuk korban syiar Allah. Ah, digemukkan, ya, itu dibesarkan. Berarti apa? Dipelihara dengan baik. Ya, mungkin kalau panitia, ketika mungkin sudah dibeli, sudah akad, kemudian ada dititip, ya tolong dijaga. Nah, biasanya kalau dibawa ke tempat besok menyembelih, biasanya sehari atau dua hari sebelumnya, ini menentukan, ya, karena kalau nggak biasa bisa sakit. Nah, berarti kalau semangat nyari rumput antum panitia, maksud apa? Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya apa ya? Menyikapi ayat, kalau kita sungguh-sungguh akan diberikan apa? Jalan, ya, diberikan ketemu sama penjelasan ulama. Oh ya, masya Allah ya, pas dengan perkataan ulama fulan, ya, penjelasan ulama salaf itu. Kemudian diberikan tafsir ayat dengan ayat, satu lagi dengan hadis, sehingga apa? Semakin menumpuk-menumpuk, mengkristal dengan harapan menjadi urat nadi kita, menjadi darah daging kita. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apa kata beliau? Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Fanzur amman ta'khud. Khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu. Agamamu, agamamu. Agama itu apa? Quran dan hadis. Kenapa? Karena apa maksudnya agamamu, agamamu? Hati-hati dengan agamamu nih. Perhatikan betul. Jangan sembarangan, jangan main-main dengan agamamu. Jangan main-main dengan ayat, jangan main-main dengan sunnah. Kenapa? Fa innama huwa lahmuka wa damuk. Sesungguhnya dia adalah daging dan darahmu. Jadi agama ini daging dan darahnya. Kalau ayat dan hadis, ya, menjadi daging dan darah kita, ya kita tidak mau kena infeksi. Corona insya Allah mental lah. Tidak mau kita kena infeksi apapun. Infeksi syubhat dan syahwat. Ya. Jadi racun. Nah itu. Nah, maka sesuai hati-hati, perhatikan dari siapa kamu mengambil, dari ngambillah dari orang yang lurus akidahnya, jangan mengambil dari orang yang menyimpang. Nah ini ikhwan, artinya kita menyikapi ayat ketika sudah dijelaskan oleh para ulama, mari betul-betul kita itu ya hadir. Kalau Imam Bukhari ya, ketika mau nulis hadis baru masukkan ke Sahih Bukhari-nya, beliau itu pakai baju yang bagus dan sholat ya masukkan ke situ. Seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti itu. Nah kita mungkin ya sambil mengkangkang kaki di atas, sambil di bawah membaca baca ayat atau baca ini. Biasa daripada yang lain, ya daripada yang lain. Tapi coba kita meningkat lagi, ya sikap kita. Ya, bahwa kita yang baca seakan-akan kita memang berhadapan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kejiwaan kita dalam menyikapi. Kita akan terasa nikmatnya ayat itu. Bukankah banyak orang baca ayat ya, apalagi khawarij dikatakan apa? Enggak sampai ke kerongkongan mereka. Baca ayatnya sampai ke hati. Ini para ikhwan dirahmati Allah, ya. Kemudian selanjutnya para ikhwan sekalian rahmati Allah, yang kedua adalah al-ibtida'u fid-dini ma laisa minhu. Anak-anak jangan rame ya. al-ibtida'u fid-din, ya, melakukan perbuatan bid'ah dalam agama, ma laisa minhu, yang tidak masuk bagian darinya. Ya, ini akan mengurangi, ya. Nah, kita ikhwan, saya mencoba untuk memahami orang yang suka berbuat bid'ah, ikhlasnya kadang kuat, ya, sampai berpikir lebih kuat mana sih, pengaruh keikhlasan sama ittiba'us sunnah. Ya, kalau keikhlasan kan realisasi dari asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mengikuti sunnah, realisasi dari ittiba'us sunnah dari apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, banyak orang ikhlas berbuat bid'ah. Banyak orang tegak sunnah tapi keikhlasannya diuji di situ. Ya. Keikhlasan diuji di situ. Nah, kita lihat nanti di sini ada penjelasan beliau. Yang kedua, yang bisa mengurangi realisasi kita dalam syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perbuatan bid'ah. Ya. Apa alasannya? Li'annaka taqarrabta ilallah bima lam yashra'hu Allah wala rasuluh. Ya, karena engkau beribadah kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan ini juga sangat berat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka syara'u minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Ya, bisa dilihat dalam Al-Qur'an, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, am lahum syuraka, apakah mereka itu punya sekutu-sekutu? Apakah mereka punya sekutu-sekutu? Am lahum syuraka syara'u minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Surat Asy-Syura ayat 21. Surah Asy-Syura. Apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi syariat yang tidak diizinkan Allah itu disebut sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, ya, oleh Allah dan Rasulnya, itulah perbuatan bid'ah, ya, perbuatan bid'ah. Ya. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah. Surat Asy-Syura ayat 21. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Ah, oleh karena itu, dalam kita beribadah supaya kualitas meningkat, maka apa? Berusaha sedikit demi sedikit untuk apa? Untuk mengetahui bahwa takbir, misalnya contoh sholat, ya, takbir saya sudah berusaha untuk sesuai dengan sunnah. Saya meletakkan tangan di dada sesuai dengan sunnah. Ya. Kita berusaha untuk apa? Untuk tahu. Nah, paling tidak niat dan keinginan yang besar untuk itu harus ada. Keinginan besar. Saya ingin sesuai dengan sunnah. Adapun prosesnya memang panjang, saya akui, karena ilmu itu luas. Ya, kalah luasan laut kalah. Tapi kita berusaha. Ya, kalau kata Imam Syekh Muhammad bin Sulaiman, sudah dari yang wajib dulu, yang wajib ini, sunnah ibadah. Yang wajib mana yang penting? Sholat dulu misalkan. Makanya kan kalau ulama nulis apa? Nulis kitab-kitab fikih, urutannya apa? Thaharah, kemudian sholat. Sholat. Nah, besok kajian Bulughul Maram, ya. Kita masih bab surut sholat, surut sihati sholat. Sholat. Nah, kita mulai takbirnya seperti apa. Kan semua punya, ada ke bahasa kita ada speknya. Spesifikasi. Ada kan orang takbir Allah, berada. Allah, ini juga ada. Ya, maunya khusyuk. Nah, hatinya pinginnya khusyuk. Bagaimana? Sesuai dengan syariat dalam kita taqarrub kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini dijelaskan, apakah begini, apakah begini, apakah begini, apakah begini. Dijelaskan semua. Nah, disitulah para ulama yang menyampaikan ilmu sampai kepada kita, disitulah ya apa namanya, derajat semakin ditambah. Makanya kan derajat dalam ilmu kan tidak darajat, darajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, darajat. Gitu. Nah ini pentingnya. Wal ibtida'u fid din fil haqiqati minal istihza'i billah. Orang melakukan bid'ah dalam agama pada hakikatnya merupakan istihza', memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annaka taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yashra'hu, karena engkau bertakarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Berarti itu termasuk memperolok-olok Allah. Dan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu mahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Ya, Allah telah menurunkan dalam Alkitab pada kalian, itu dalam Al-Qur'an, ya, itu apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari dan diperolok-olok, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka pergi, ya, bicara masalah yang lain. Kalau kalian tidak meninggalkan mereka, kalian sama dengan mereka. Ini dalam surat An-Nisa, ya. Ayatnya berapa itu? Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Surat An-Nisa 40. An-Nisa 4 ayat 140. An-Nisa ayat 140. Di situ Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan termasuk ayat ini kalau duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Majelis orang-orang yang dikenal menyampaikan bid'ah, enggak boleh duduk. Ya. Sementara beberapa waktu lalu sampai difoto kemana-mana seorang doktor sampai Durus Lamli dengan bangga di edaran kemana-mana. Ya. Orang enggak boleh. Jelas orang-orang perolok sunnah. Itu dalam rangka untuk ini. Buat apa? Ya sudah sampaikan agama. Ya. Kalau memang terjadi ketegangan, ya jangan nyampaikannya dengan hikmah. Ya, terima alhamdulillah, enggak, bukan kewajiban kita. Ya. Dalam rangka merangkul seterusnya. Buktinya apa rangkulannya? Semakin sadis saja menyerang dakwah ini. Sunnah, memutarbalikkan subhatnya, ya, itu doktor ini seperti itu. Jadi ngobok apa ya, udah apa yang sudah dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan manhaj, ya, bahkan manhaj sendiri dipertanyakan, apa sih manhaj itu, sampai seperti itu. Apakah ketika sudah dokter kemudian bebas untuk melakukan apa saja, beratraksi di tengah-tengah dakwah salafiyah yang sudah berkembang, sebelum ada mereka sudah berkembang, mereka itu dibesarkan oleh dakwah ini, setelah diterima baru ngomong yang macam-macam gitu. Ya, ini para ikhwan, maka duduk bersama itu, coba nanti lihat tafsir At-Tabari, ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ayat surat apa tadi, An-Nisa 140, buat boleh dibuka. Dan dibawa oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab, lupa saya, ya, sudah dibahas sama beliau, saya ada kitabnya, ya, Mauqif Ahli Sunnah min Ahli Bidah, sikap Ahli Sunnah kepada Ahlul Bidah. Ah, ini jadi perbuatan bidah termasuk istihza, ya. Dan dalam ayat itu disebutkan, ya, surat An-Nisa 50, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin la yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzan mithluhum. Oh, berat. Oh, setelah datang, waduh, macam-macam. Ya tolong saja, kalau memang ini baca ayat ini, baca tak penjelasan ulama Ibnu Jarir At-Tabari, beliau ulama tafsir, kibar dari ulama tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya Ibnu Katsir. Nah, dibaca itu dinukil oleh beliau Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Imaqib Al-Sunnah Min Ahlil Bidah, ya, sikap Al-Sunnah kepada Ahlul Bidah. Itu makanya tidak boleh duduk, suruh tinggalkan, malah ngopi bareng, foto diedarkan, seakan-akan apa. Karena apa? Semakin jadi-jadi Idrus Ramlinya kan, ya. Nah, seperti itulah. Nah, oleh sebab itu, ya kita ayo, kita punya manhaj, punya dasar. Nah, kita alhamdulillah punya tempat di sini. Ayo kita bahas lebih terbuka, tapi tetap santun, tetap ilmu lah yang kita bahas, ilmiah, ya. Sebab jangan sampai di simpang kanan, simpang kiri, ya. Kalau mau membuat hal yang sesuatu yang ini, datangkan hujahnya, ya. Datangkan hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Hai, bawa hujahmu. Kalau duduk seperti itu boleh. Sementara ayat seperti ini. Ah, tinggal pas enggak namanya tahqiqul manat namanya, ya. Pas tidak untuk melabelkan pada seorang itu sebagai ahlul bidah. Itu baru dibahas, ya, baru dibahas. Ya. Jelas sudah orang yang mengobok-obok sunnah, ya. Nah, ini ikhwan sekalian, ya. Ini di sini penuh dengan manhaj kalau saya baca dari keterangan beliau ini, ya. Di sinilah letaknya. Oleh karena itu, saya sudah bahas di sini tinggal satu poin, ya. Sittu durar min usuli ahli al-athar. 6 prinsip dakwah salaf. Kalau gitu bisa dipahami bersama. Saya yakin masing-masing yang hadir di sini semangat, ayo Ustaz, kita berjuang. Ya, ayo, saya bagian apa? Ya, saya cuma bagian ngepel aja, Ustaz. Saya bagian nyebarin brosur, Ustaz. Saya bagian ini saja. Ayo kita berjuang bersama-sama. Pasti yakin kalau memahami 6 prinsip dakwah salaf ini. Hidup itu greget. Hidup itu penuh dengan gairah. Udah enggak ambil pusing orang lain. Ini saya apa? Tauhid. Yaitu apa pertama? Ikhlasuddin lillah. Memurnikan agama semata-mata karena Allah. Tauhid. Yang kedua apa? At-tariq wahid. Jalan satu apa itu? Ikuti sunnah Nabi. Realisasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Yang ketiga apa? Yang ketiga fahmul kitab was sunnah ala fahmi salafis soleh, ya, ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi salafis soleh. Ikuti pemahaman Quran dan sunnah sebagaimana pemahaman salafus soleh. Yang keempat apa? Nailu su'dud bil ilmi, meraih kemuliaan dengan ilmu. Maka kita akan terus mengembangkan majelis ilmu dengan berbagai macam sarana yang ada. Sekolah kita ambil bagian, tahfidz tahsin kita ambil bagian, terus semua hidup dengan ilmu, ya, menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah, mengikuti salafus soleh, menghidupkan ilmu, meraih keilmuan dengan ilmu, bukan dengan cara yang lain. Berapa kali saya sampaikan tuh, Afghanistan kurang apa dengan prosedurnya lengkap, habis mereka menang dengan Soviet kalah, berantakan, ya. Burhanuddin Rabbani berantem sendiri, ya. Di sini yang ikut-ikutin entah namanya Ansarut Tauhid atau siapa, habis. Gak bisa. Dengan politik kurang apa, Mursi sudah jadi presiden, diwakil di sini oleh siapa, ya, partai-partai yang ada, udah presiden dihukum. Dan itu banyak korban. Dengan ilmu, ayo dengan ilmu, anak-anak antum, anak-anak kita, mungkin kita belum bisa hafal Quran, mudah-mudahan anak-anak kita, ya, kita harapkan kepada Allah dengan keikhlasan. Nah, kalau itu hidup begitu, saya yakin saudara sebagai ayah akan semangat untuk mencari bagaimana, ya, nafkah untuk anak-anak supaya mereka betul-betul bersama, bergabung dengan lembaga-lembaga dakwah yang memang untuk punya visi dan misi. Tauhid, satu, ikhlasuddinillah. Yang kedua, at-tariq wahid, jalan satu, itiba' sunnah, ikuti sunnah. Ketiga, yaitu apa? Itiba' sunnah, ala fahmi salafis soleh, ikuti pemahaman salaf. Yang keempat, nil su'dubil ilm, meraih kemuliaan dengan ilmu. Yang kelima apa? Ar-rabbi alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Membantah orang yang menyelisihi agama ini, termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Maka ada ya nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Semangat hidup. Dan terakhir apa? At-taswiyah wa tarbiyah, itu belum ya. Belum dibahas sama kita, at-taswiyah tarbiyah. Apa tasbihnya? Membersihkan, tarbiyah mendidik. Jadi agama kita, kita punya punya cara, punya manhaj, enggak langsung semua ditolak. Enggak, yang benar ayo, yang salah di tasbihnya. Penyakit tiga, obatnya tiga. Penyakit syirik, bid'ah, maksiat. Ini obatnya. Syirik obatnya tauhid. Ya, yang enggak sesuai ayo. Jangan apa? Jangan kearifan lokal, berkebudayaan dan sebagainya, ayo disingkiri. Yang benar ayo dilurusin, tarbiyah, ya, tasfiyah. Nah ini bid'ah, tasfiyah sunnah. Ini maksiat ditasfiyah, tarbiyah dengan ketaatan kepada Allah. Kalau enam prinsip ini dipahami, ya, udahlah, enggak usah pusing-pusing ikut partai sini, ikut sana, ikut begini. Ya. Udah itu urusan pribadi masing-masing sudah. Ya. Giliran nomor 1, nomor 2 gabung, bingung. Iya tidak? Coba dulu, wah, begini, begini, begini. Habis dakwah ini. Itu. Dan saya tidak akan pernah diam itu. Ya, kita akan pernah diam. Gitu. Giliran nomor 1, nomor 2 gabung, bingung. Ah, sekarang bagaimana? Itu politik, mereka enggak salah. Enggak salah. Tapi yang enggak nyampe levelnya itu ya. Yaitu si dokter. Itu mereka enggak salah, politik memang begitu. Saya buka karena mereka juga terbuka ngobok-ngobok dakwah itu. Paham ini ya? Itu. Ini mulai lagi nih, mulai lagi kelihatan. Acara 5 tahunan mulai lagi. Isu-isu PKI lah, komunisme, ya macam-macam sudah. Ya ikhwan, tapi kalau tahu prinsip ini, insya Allah kita lurus. Ya, kesyirikan masih banyak, bid'ah masih banyak. Orang yang abai dengan ilmu masih banyak. Ayo kita berlomba-lomba. Antum semua ambil bagian. Ya, ambil bagian. Ya, dengan kita mengambil bagian, hidup itu akan bergairah. Hidup akan terarah. Ya, ketika kita memberi, pada akhirnya kita mengambil. Paham ya? Ketika antum ya beraktivitas, Ustaz. Ada ajian apa? Udah saya bagian ini. Antum memberi, antum mengambil. Mengambil pahala. Man dalla ala huda falahul ajr mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah, dia dapat pahala seperti orang yang ikuti tanpa terkurang sedikit pun pahala orang yang mengikuti. Ya. Al wasail lah kamul maqasid. Ustaz, kan saya enggak ikut ngaji seperti ustaz, enggak duduk seperti ini. Terus siapa yang nyiapin kamera ini? Siapa yang nyiapin tirai ini? Siapa tadi yang nyiapin tempat ini? Siapa yang dorong meja ini? Siapa? Siapa? Semua sarana al wasail sarana lah kamul maqasid, punya hukum yang sama dengan tujuan. Nah, kalau itu yang ada, oh, semua sakin semangat. Ya. Makanya saya tetap akan semangat. Tetap semangat. Apalagi Allah Ta'ala sudah kasih karunia ini. Tempat sendiri. Oh, saya berapa tempat? Udah Ustaz gak bisa lagi. Oh iya, sabar. Ustaz gak bisa lagi, sabar. Ya ini, coba kita renung. Ya, kita tafakur. Supaya apa? Supaya jalan hidup jelas. Cahaya sunnah, cahaya tauhid itu menerangi kita. Ayo, ini kesempatan. Ya, dengan demikian apa? Ketika kita memberi, kita mengambil. Apa yang antum berikan untuk Islam, untuk dakwah ini, untuk dakwah salafiyah? Hanya bisa ngasih itu Ustaz, nge-share-nya di kajian. Dengan antum itu seperti itu, ada orang, masya Allah. Dengan hanya apa? Hanya Ustaz ngepel. Dengan apa? Hanya pokoknya sudah semua hidup jelas. Akhirnya kita harus ambil bagian. Bagaimana? Asal 6 prinsip ini jelas. Nah orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kemarin yang baik ketembak banyak kan, ujung-ujungnya gabung, ya kan? Ujung-ujungnya gabung. Sini kita beredar itu, ini sampai berdarah-darah. Antum melihat kan? Ketika demo, yang menerima menolak, apa namanya? Hasil kan? Sampai segitunya, ujung-ujungnya gabung. Nah, yang saya heran, dai salaf. Kenapa harus menggunakan cara-cara ini? Ayo 6 prinsip ini kita ya dakwah ini. Dakwah urusan itu sudah pribadi, sudah terserah sudah. Pribadi, jangan sampai ngajak-ngajak macam-macam. Ya. Kalau 6 prinsip ini antum ini masyaallah. Ini di sini anak-anak habis subuh, habis asar, habis maghrib. Antum dari Cikampek jauh-jauh, tambah lagi. Cinta ilmu apa? Nailu su'dud bil ilm, meraih kemuliaan dengan ilmu. Quran ilmu. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi juga ada yang menisbah kepada Ibnu Qayyim, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba laysa bitam. Ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi, perkataan para sahabat. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bersemangat ya dengan 6 prinsip dakwah salafiyah itu semangat. Itu sudah bisa digoyahkan, argumentatif, ya hujjah bahwa tauhid, sunnah, mengikuti salafus saleh, meraih ilmu, kemuliaan dengan ilmu, kemudian membantah orang menyimpang. Ya, dari zaman ke zaman, Imam Bukhari membantah dengan kitabnya apa? Khulqu af'alil ibad. Ya, kemudian juga Ibnu Khuzaimah dengan kitabnya Kitabut Tauhid. Banyak terus. Ya kita apa yang bisa kita lakukan? Enggak banyak itu kita lakukan. Ya enggak banyak. Jauh sekali yang bisa kita lakukan para ikhwan. Jauh sekali. Nah, paling tidak apa? Mengagungkan syiar Allah dengan majelis ilmu. Kita mencoba memahami itu, mudah-mudahan ya dengan itu kita bisa ya mengambil bagian. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai di sini kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Mungkin sampai di sini dulu ya, itu hanya mengulang. Dan memang ketika kita berbicara syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itulah manhaj ya, jalan bagi kita. Karena ketika Nabi membuat garis ya, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton thumma yaqulu hadza sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi wa ala kulli sabilin fihi syaitanun yadu ilaihi wa qala ya fa qara'a qawlahu ta'ala anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili ya. Rawahu Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, Nabi membuat garis lurus, lalu mengatakan ini jalan Allah Ta'ala. Kemudian membuat di samping kanan kiri jalan-jalan yang banyak, yang setiap jalan ada setan yang mengajak. Lalu membaca firman Allah ya, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, ikuti, jangan ikuti jalan yang lain. Nah inilah, dengan kita memahami konsep ini, manhaj ini ya, itu akan membuat kita insya Allah selalu hati-hati, dan kita insya Allah mendatangkan pertolongan Allah untuk istiqomah ya, karena banyaknya syubhat dan syahwat, banyaknya rayuan-rayuan ya. Ya, orang itu bisa dihipnotis dengan serangan fajar ya. Istilahnya dengan serangan fajar gitu ya. Dia bisa dihipnotis cara berpikirnya dengan psikologi massa ya. Lalu karena itu kita dengan memahami manhaj, insya Allah tidak akan mudah ya kita di brainwash sama siapapun ya. Tidak akan mudah kena cuci otak oleh siapapun ya, kalau kita mau memahami manhaj. Baiklah, sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada ya kita tutup. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan dari, sebutkan namanya, dari mana? Bagaimana dengan orang yang baru menuntut ilmu agar dia tidak bingung terkena oleh syubhat? Ya, syubhat itu apa sih? Syubhat itu kerancuan yang bisa merusak akidah, ya, yang bisa merusak keyakinan, itu syubhat. Bagaimana dengan orang yang baru menuntut ilmu supaya tidak kena syubhat tersebut? Ya, pertama yang harus menjadi ya pegangan utama adalah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, yang kedua setelah kita doa betul-betul, maka kesungguhannya yang kedua adalah bertanya kepada orang yang dipercaya. Ya. Masa dia tidak punya orang yang dipercaya dalam hidupnya? Ya. Kemudian ya tentu orang itu juga memiliki apa? Memiliki ya naluri lah, sekecil apapun, untuk menilai apakah orang ini manhajnya lurus atau tidak. Ya. Kalau disampaikan qaulallah, qaulur rasul, qala sahabat, dijelaskan oleh sahabat fulan, kemudian oleh ulama berikutnya. Itu ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat laysa bitamwih. Ya, yang maksud dengan ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi dan perkataan para sahabat. Kalau sudah itu, nah, mana yang seperti itu? Pasti ada. Kemudian juga berpengaruh kepada orang yang berilmu. Contoh ya, saya itu sering mendapatkan pertanyaan. Maaf Pak, mau tanya. Ah, berarti ini belum pernah ngaji ini. Bapak atau ibu dapat nomor HP saya dari mana? Dari teman di kantor. Ah, ini. Ya kan? Berarti kan bertanya. Kenapa orang itu menjadi pertanyaan? Karena dia menampilkan ada, mesti ada, ya. Bukan inner beauty sebenarnya, tapi apa? Ada asar, pengaruh-pengaruh dari ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Imam Ahmad mengatakan, ya, tentang orang yang terpercaya dari ilmunya, dari siapa? Ya dari orang, dari para ulama juga. Ya, yang terpercaya. Makanya apa? Di zaman penuh dengan fitnah, kata Muhammad bin Sirin, ya, al-isnadu minad-din. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang bebas mau bicara siapapun dia dan apapun yang ingin dibicarakan. Makanya juga samu rijalakum, sebutkan rijal-rijalmu. Nah, ini, ya. Oh siko. Soduk seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, tanya, bertanya pada orang yang dia percaya, kalau dia baru, sehingga apa? Sehingga tahu dengan penuhnya beredar syubhat dan syahwat pada zaman sekarang ini, ya, orang ngaji dari ini, ya nggak bisa. Hanya dari YouTube sepotong-sepotong, ya, tidak ada taksil. Nah, taksilul ilmi tadi yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, taksilul ilmi, ya, orang berapa banyak orang baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai mau kawin disuruh baca itu, padahal enggak ada contohnya, ya kan? Itu. Tapi apa? Enggak ada asar dan pengaruh. Tapi beliau sampaikan di sini sampai detail seperti itu, ya. Dan beliau membawa ini dengan ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, mesti sudah disampaikan di sini, terlalu penuh kalau disampaikan oleh beliau. Nah, kita kaji, kita sampaikan. Akhirnya apa? Ya, itu benar-benar akan memberikan pengaruh bagi kita ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Ya. Nah, jadi tahu dari mana? Dari orang yang dia percaya. Tanya, gimana Ustaz Fulan ini? Ya, coba ulang pertanyaannya. Baca dibaca. Tips orang yang baru mengenal ilmu agar tidak bingung dan syubhat dalam mengerti soal. Nah, itu tadi, ya, supaya tidak bingung dan syubhat. Tipsnya seperti apa? Doa minta kepada Allah Ta'ala, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Yang diajarkan Nabi. Bahkan ada doa tapi saya tidak tahu, tidak dari asar, tapi maknanya bagus. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, yang hak itu hak, ya. Dan berikan rezeki untuk bisa mengikutinya. Dan tunjukkan yang batil ke batil, berikan rezeki untuk meninggalkan. Nah, itu doa minta kepada Allah Ta'ala. Setelah itu tanya, masa enggak ada yang dipercaya? Ya, kalau enggak ada ustaz ada murid. Ya, kalau tidak ada dai ada thalibul ilm. Ya. Lah, ustaz juga apa namanya? Kalau memang dia sudah tahu dan bisa memahami dan menyadari benarnya dakwah salafiyah, tanya dai-dai salaf yang bisa tanya, Ustaz Fulan bagaimana Ustaz? Ya. Wah, dulu begitu heboh, ya, ada UM, Ustaz UM, ya. Siapa UM ini? ada Ustaz Uwas, ada Ustaz Uah, nah itu UAH, UAS. Saya ketika ngajar di Jakarta, loh kok begini nih? Ini dibina sama asatid, asatid. Saya tahu Ustaz yang bina, kok begini? Saya heran loh, kok begini, kok begini? Berarti yang disama tidak taksil, tidak taksilul ilm. Kalau kita belajar taksilul ilm, ya, maka kita akan bisa narik benang merah kemana garis ini. Makanya tadi saya sampaikan 6 prinsip dakwah salaf. Ya, kalau nggak berarti dengan prinsip 6 dakwah salaf, nggak mau dakwah tauhid, ah itu bisa menjamlah umat. Ah sudah, kalau sudah gitu sudah nggak jelas mak, sudah madhabnya. Ya, sunnah, wah itu berbeda ulama, beda ulama terserah milih yang mana. Wah ini yang enak nih, bebas. Ya, nah untuk mengetahui tanya, ya tanya. Sebab antum tahu, ya lulusan Umul Qura Jamiah Muhammad bin Suud, doktor, gak perlu saya sebut namanya. Kalau dia di awal datang ke sini, nyampaikan dakwah salaf ini, wow, pasti semua akan terkesima karena dapat tazkiyah dari Syekh bin Baz. Tapi tidak, gabungnya sama apa? Apa? Politik. Itu. Juga lulusan Madinah. Salah satu dosen saya. Wah, kalau ngajar enggak pakai kitab. Usul fikih canggih, enggak perlu sebenarnya. Tahu enggak kalian? Mentah jadi menteri juga. Tahu kalau jadi gini baru tahu Ustaz gitu ya. Oh, canggih. Kumlot, mumtaz dari Madinah. Tapi ketika kesini langsung memang. Nah, tapi yang baru-baru ini ketika dikasih kesempatan begitu, setelah itu baru ngomong, baru pecah ini salafi ini. Ya, itu yang bikin kita ya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan dan menyuarakan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya memang harus hati-hati. Dinaka dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu. Itu perkataan Abdullah ibnu Umar, ya, yaitu apa, agamamu hati-hati, ya. agamamu karena itulah darah daging, ambillah dari orang yang istiqamah, jangan ngambil dari orang yang menyimpang. Ya, itu. Nah, bagaimana? Dulu samu rijalakum, sebutkan rijalmu. Nah, kenal oh fulan fiko, oh fulan doif, oh fulan dajjal, oh fulan kadzab. Nah. Ya. Al isnadu min ad-din, laula al isnad laqala man syaa ma syaa. Ini manhaj, sanad bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang bicara apa yang dia mau, siapapun dia. Nah, ini penting, ikhwan, ya. Makanya 6 prinsip dakwah salaf harus selalu menjadi perhatian kita. Ya, itu ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Dan saya pernah tanya beberapa waktu lalu, ya waktu ada Syekh Ali Hasan di Hotel Alia di Kini, ya, saya tanya kepada beliau, "Syekh, gimana kitab itu?" "Wah, masya Allah, ditulis oleh Syekh Abdul Ramadhani, ya, bagus kitab itu." Nah, artinya apa? Kalau kita mau memperhatikan perkara tersebut, antum insya Allah semua tadi saya sampaikan akan greget untuk mengambil bagian dalam dakwah salafi. 6 prinsip dakwah salaf itu sudah dibahas di masjid ini. Berapa prinsip? 5, ya, 5 prinsip, ya, setiap pertemuan satu, ada kajian-kajian umum. Kalau kita menyadari itu, ya, saya bahas juga di Galaksi Masjid Jannatul Firdaus, ya, belum selesai. Kenapa? Karena banyak kan pengurus-pengurus pengajian. Akhirnya apa? Minta ustadznya, "Ustaz, tolong Ustaz kajian ini, apa temanya?" "Temanya gelas-gelas kaca." "Enggak usah tema kajian gelas-gelas kaca." Ya, ada tema lagi apa? "Sakitnya di sini." Ini semua film Fantastic Four, pernah dengar? Tema kajian Fantastic. Fantastic itu apa? Fantastic itu artinya apa fantastis itu apa ya? Oh, pokoknya wah gitu ya. Nah, Form 4 itu ternyata judul film, maunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini namanya iktibas. Iktibas itu mengambil kata-kata untuk digunakan untuk hal yang lain. Ya, iktibas. Dalam bahasa Arab ada iktibas. Nah, antum kalau mau tahu di kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pembukaannya ya, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Kira-kira yang pernah antum dengar apa itu? Ayat bukan? Ayat, tapi bukan. Enggak ada alhamdulillahnya ayatnya. Ayatnya huwallazi arsala rasulahu bil huda. Kalau ini alhamdulillahilladzi, huwanya diganti dengan alhamdulillah. Tapi beliau tidak menyebut ayat, itu namanya iktibas. Ya, iktibas dalam bahasa Arab. Nah, iktibasnya para ulama kadang Quran, kadang hadis, kadang perkataan ulama salaf dipakai dengan perkataannya sendiri. Iktibas namanya itu. Nah, ini iktibas ini untuk perkataan sendiri diambil dari Quran, sunnah atau aqwal salaf. Ini judul lagu, judul film dijadikan judul kajian iktibas kepada maksiat. Coba doktor itu. Masa kalau yang LC gak boleh ngomong kalau itu salah? Apakah dokter semua benar kalau ngomong? Ini, wah antum jealous, antum tingkat ilmunya seberapa? Ini bukti. Dan di kitab Iktida Siratul Mustaqim dijelaskan, ya, apa ketika Rasulullah SAW membawa hadis, ya, la yashrabanna ahadukum bishimalih, inna syaitan yakul wa yashrabu bishimalih. Rauh Muslim. Jangan kamu minum dengan tangan kiri, karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Nah, ayat hadis ini dijadikan sebagai dalil tidak boleh ngikutin setan, karena setan itu orang kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sementara tasabbuh dengan orang kafir tidak boleh. Nah, tasabbuh dengan pengikutnya setan juga tidak boleh. Ahlul ma'asi, kata Dr. Nasir Al-Aql, ahlul ma'asi pengikutnya setan. Jadi tidak boleh menyerupai. Untuk apa? Untuk menyedot supaya orang banyak datang. Buat apa? Bukan itu tujuan dakwah. Apa ini kok gelas-gelas kacak misalkan? Sakitnya di sini. Ketika apa? Maksudnya ketika dicabut nyawa maksudnya. Melihat di sini itu judul lagu kan ya? Betul? Ya Allah, na'udzubillah. Allahul musta'an. Tapi berhubung yang bawa dokter, wah kesima semua. Itu. Coba dari awal dokter itu begitu. Enggak bakal. Awal enggak ada. Setelah diterima baru begitu. Yang ke politik, yang begini, macam-macam. Ini, ya. Ya, oleh karena itu, mari kita, pertanyaan sangat penting sekali, ya, bagaimana untuk mengetahui, tanya kepada yang memang dipercaya, ya, dipercaya, dari hati-hati bertanya, ya, siapa kira-kira yang bisa diambil ilmunya, ya, demikian, cukup, ini pertanyaan satu tapi menyelekit, ya. Pertanyaan satu cuma lekit, ya. Tapi saya bahas dengan qaulullah, qaulur rasul, perkataan sahabat, ya. Dan saya sampaikan kondisi-kondisi seperti ini, wakilnya, silahkan yang untuk dengar tadi, saya harap jangan langsung terima dulu, ya. Silakan di ini ditanyakan, boleh enggak ustaz, ya, judul pengajian dengan pakai judul lagu, judul film. Sekarang pertanyaan saya, Pernah ada enggak judul-judul seperti itu? Pertanyaan saya pada antum, tolong jawab. Pernah ada enggak judul panjang seperti itu? Antum Safi, apa pernah ada enggak? Hah? Ah, pernah ada enggak? Yang pernah tahu? Di sini enggak ada yang pernah tahu di sini. Fantastic Four, ada judul kajian Fantastic Four, pernah tahu tidak? Hah? Pernah tahu tidak? Hah? Tahu. Galon air dan sebagainya. Cuma judul kajian galon dan air. Memang isi ulang. Enggak maksud saya ini, ya. Kenapa kalau bicara sahabat Abu Bakar, bagaimana ya sejarah Abu Bakar? Ini juga manhaj hanya untuk nyedot orang. Gitu. Nah, oleh karena itu mari semuanya pahami ya, tadi saya bahas perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, mengkata diuji dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga bermanfaat, mungkin sampai di sini ya. Dan kepada yang bertanya, silakan bertanya kepada ustaz-ustaz yang memang Anda percaya. Bagaimana ukuran percaya yang memang selama ini sudah mendakwahkan dakwah salaf? Ya, siapa? Silakan bertanya. Ya, kalau saya tunjuk fulan-fulan, wah malah jadi ini, ya, diarahkan. Kan gitu ya. Orang sekarang kan begitu pikirannya. Ya, diarahkan. Apa? Ah, dikira tendensius, subjektivitasnya tinggi dan seterusnya, ya. Pertanyaan bagus itu. Bagi orang yang baru cari ilmu, gimana? Ya, supaya tidak kena syubhat yang ada sekarang. Dulu Imam Ahmad ya, dikenal ini fulan ya, fulan. Ya, ditanya. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.